Maesa New Palapa. Selamat siang semuanya. Respect community. Dalam gelapnya malam, ku menatap butiran bintang. Hatiku mulai gelisah, ku teringat raut wajahmu. Oh sayang, hari bahagia yang kita nantikan sirna sudah, kini tinggal impian. Musnahlah yang tersisa hanya air mata. Terima kasih. Asik. Matur suwun, Bos. Tersisa hanya air mata. Kita goyang lagi yuk. Respect New Palapa. Asik. Yo. Respect community. Terima kasih. Saja orang tuamu lebih berkuasa, jodoh yang mereka pilih itulah yang terbaik. Untukmu cintailah dia. istana yang tersisa hanya